الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pertemuan kemarin kita telah mengambil adab yang keempat, yaitu apa? Indah ya wahyu. Karena dia membersihkan ilmunya sebagai tangga untuk bisa mendapatkan perkara dunia. Berarti dia gunakan ilmunya sebagai tangga untuk mendapatkan perkara dunia atau bagaimana? Membersihkan ilmunya sebagai tangga untuk apa, perkara dunia, bagaimana ya? Jadi maknanya terbalik. Hah? Endang ya Ukasha. Hah? Dari menjadikannya sebagai tangga untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Nah, jadi ada yang keempat ini, panitia, maksudnya apa? Seseorang berusaha untuk membersihkan ilmunya itu, nah, agar jangan sampai dijadikan sebagai tangga atau sarana untuk sekedar mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Itu intinya. Lafaz na'am tidak perlu persis seperti yang di dalam kitab, tapi kalian pahami. Jangan sampai na'am yang menjadi patokan pokoknya bagaimana terjemahannya. Na'am, karena pembahasan ini akan dibilang pembahasan adab. Kita butuh betul-betul memahami, kemudian kita mengusahakan, kita amalkan. Dan apa yang disebutkan di sini, walaupun pada bab ikhwani fillah adabul alim, adab seorang alim, seorang ulama, dan kita semua tidak masuk. Cuma apa? Kategori adab-adab ini juga kita butuhkan. Ya tidak. Tetap secara umum semuanya butuh ikhwani fillah, walaupun memang para ulama orang-orang yang paling berhak untuk apa, beradab dengan adab tersebut. Dari yang pertama, nah, tentang apa, hendaknya menjaga muraqabah, kita juga dituntut. Nah, kemudian yang kedua, menjaga ilmu sebagaimana para salaf menjaganya. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak zuhud. Dan yang keempat yang kita ambil terakhir kemarin, untuk apa, kita bersihkan ilmu yang dimiliki dari menjadikannya sebagai tangga untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Baik itu berupa jabatan, berupa uang, berupa kehormatan, atau ketenaran, atau karena ingin dilayani, nah, dan seterusnya. Wa'iyadubillah. Nah, karena itulah main datangkan beberapa atar, di antaranya atar Sufyan bin Uyainah. Nah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far sulibtu. Dulu aku telah diberi pemahaman Al-Qur'an, kemudian tatkala aku menerima na'am imbalan uang alhamdulillah tayyib dari Abu Ja'far, na'am pemahaman tersebut tercabut, yaitu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkaranya adalah perkara halal, cuma demikianlah para ulama dan para salaf. Mereka betul-betul senantiasa muhasabah. Ada saja kejanggalan sedikit, ada saja sedikit merasa sulit dalam menghafal, mereka langsung apa? Mengecek. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita ketahui dan tentang apa? Keilmuan beliau, kekuatan hafalan beliau. Tapi dalam kondisi demikian beliau mengeluhkan nah, kepada Imam Waqi'. Mungkin kalau zaman sekarang sudah paling nah, merasa paling jagonya dalam hafalan. Cuma Syafi'i mengeluhkan hal ini. Syakautu ila Waqi' su'akibni fa'arsyadani ila tarkin ma'asyi, sehingga menjadi band yang sangat masyhur. Nah, syakautu ila Waqi' su'akibni, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' ibn al-Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Nah, dan bukan berarti kemudian tidak hafal-hafal seperti kita, apabila kita masih di bawah itu semua. Tapi demikianlah para imam mendapati sedikit saja kejanggalan pada ilmu yang mereka miliki, hafalan yang mereka jaga, mereka senantiasa mengecek dan berusaha mencari sebab dan kemudian mengobatinya. Maka dibimbingkan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Nah, sebagian kita afanifillah terkadang dibukakan sedikit ilmu, sudah merasa tidak butuh belajar. Nah, diberi nah, sebagian kekuatan hafalan, tidak merasa sudah palingnya. Hati-hati, ini madakhilus syaitan, pintu-pintu syaitan. Namun harus kita waspada. Sampai seorang ketika telah selamat dari pintu maksiat, selamat dari pintu yang naam berubah perkataan-perkataan kotor, tapi ternyata tidak selamat dari pintu hatinya sendiri. Adanya ujub, nah, merasa bangga dengan dirinya, nah, kayak merasa cukup dengan apa yang dimiliki dari perkara-perkara ilmu. Nah, karena ini bahaya kan, bila kalau merasa cukup dari perkara dunia ini khair, qanaah. Tapi kalau pada ilmu, pada perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat, ini sesuatu yang buruk. Karena pada perkara akhirat kita dituntut untuk apa? Munafasah wal musara'ah. Naam, wal musabaqah. Harus saling apa? Berlomba, saling bercepat-cepatan. Naam. Apa yang menjadikan orang-orang kufar Quraisy, Syekh Fanifillah, mereka melampaui batas? Apa yang Allah sebutkan sebabnya dalam surat Al-Alaq? Naam. Ahsanta, kalla innal insana layadgha arra'ahu staghna. Naam, sungguhnya manusia itu layadgha. Naam, sungguh akan melampaui batas. Kapan ikhwan fillah arra'ahu staghna, tatkala dia memandang dirinya ya istaghna, tidak butuh lagi. Tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh belajar, tidak butuh nasihat. Ini biasanya orangnya melampaui batas. Nah, tidak butuh dakwah, tidak butuh bimbingan. Nah, maka hati-hati dari sifat tersebut. Apalagi kalau seorang sampai istighna an nasaihil ulama, merasa tidak butuh dengan nasihat-nasihat para ulama, memposisikan diri sebagai mufti, naam, sehingga tidak mau mengembalikan perkara-perkara baru kepada para ulama, ini berbahaya. Baik. Sekarang kita masuk pada adab yang kelima. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, al-khamisu an yatanazzaha an dani'il makasib. Hendaknya dia itu membersihkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan rendahan, yaitu pekerjaan yang hina. Karena pekerjaan bertingkat-tingkat, ada yang thayyib, ada yang muharram, ada yang syubhat, ada yang sifatnya dani. Dan sifat ini afanifillah, walaupun pada asalnya adalah mubah, cuman seorang alim hendaknya menjauhi. Karena bila pekerjaan tersebut di lingkungan sekitar afanifillah termasuk apa, sesuatu yang rendah, agar apa, jangan sampai menjadi celah bagi manusia untuk merendahkan ilmu yang ada pada dirinya. Tayyib. Waradhiliha tab'an. Tayyib, andani ilmakasibi waradhiliha tab'an. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang hina secara tabiat. Nah, hina secara tabiat. Wa an makruhiha 'adatan wa syar'an, dan dari pekerjaan-pekerjaan sifatnya makruh secara adat manusia ataupun secara syar'i. Dan hal ini ikhwan fillah, na'am, tentunya adalah dari hal-hal yang asalnya halal. Adapun dari perkara yang sifatnya haram, jelas semuanya apa, dituntut untuk menjauhinya. Menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya haram. Dan seorang penuntut ilmu ikhwan fillah dituntut lebih. Karena dia mengemban perkara yang mulia, jangan sampai dikarenakan sebab pekerjaan dia akhirnya manusia enggan mengambil ilmu darinya. Atau dikarenakan pekerjaan dia akhirnya manusia apa, mencela ilmu yang ada padanya. Kal hijamah, misalnya seperti menjadi tukang bekam. Karena memang dalam masalah hijamah datang nas dari Nabi SAW, kasbul hajjam khabir. Nah, uang hasil apa, tukang bekam itu buruk. Makanya khilaf di antara para ulama tentang haram dan halalnya, tapi yang rajih halal adanya padanya kemakruhan. Wadibara, dan menjadi tukang samak kulit. Wasarf, dan apa, tukang naam yang menggeluti tukar menukar uang. Wasiyaga, dan apa, tukang emas serta perak. Ini pekerjaan-pekerjaan yang pada masa itu ikhwani fillah secara urf adalah dikenal sebagai pekerjaan yang apa, hanya orang-orang naam yang rendahan yang bekerja dengannya. Dikenal secara urf, secara kebiasaan manusia dianggap jelek. Adapun tentang hijamah datang nas, adapun yang lainnya kembali ke urf. Maksudnya apa ikhwani fillah, kembali ke naam adat setempat. Karena apa yang disebutkan di sini berhubungan dengan hal yang dinamakan dengan muru'ah. Baik, yang dinamakan dengan muru'ah. Dan ada faedah bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pengertian muru'ah. Qanifillah. Hakikatnya apa? Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Nah, walihada kana haqiqatuha ittisafal ittisafan nafsi bi sifatil insan allati faraqa biha al hayawan al bahim wa syaitanir rajim. Inti hakikat muru'ah berarti ikhwan fillah apa? Ittisafun nafsi bi sifatil insan, yaitu pensifatan jiwa ini dengan sifat manusia. Nam allati faraqa biha al-hayawanil bahim wasyaitanir rajim. Yang dengannya seseorang apa? Membedakan dari hewan-hewan yang enggak berakal dan syaitan yang terkutuk. Karena ru'ah diambil dari kata al-mar'u yaitu manusia. Berarti intinya namanya muru'ah yaitu seorang menjaga sifat kemanusiaan dia. Nah, kapan saja condong kepada sifat binatang yang senantiasa mengikuti syahwat, yang tidak menggunakan akalnya, atau condong kepada sifat syaitan yang senantiasa menyuruh kepada maksiat. Berarti dia keluar dari apa? Lurusnya muru'ah. Nah, dan ini pengertian yang bagus karena muru'ah terkadang seseorang yang paling jelas menganggap ini bertentangan dengan muru'ah, padahal perkara yang secara syar'i adalah perkara yang boleh-boleh saja dan tidak ada celaan badannya. Jadi tadi apa hakikat muru'ah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin? Ittisafun nafsi bi sifatil insan allati faraqa biha al-hayawanil bahim wasyaitanir rajim. Dan kembalinya hal tersebut kepada Allah, kepada syariat dan kepada urf. Kepada apa? Urf adat istiadat setempat. Adapun kepada syariat jelas. Karena terkadang sesuatu yang halal secara syariat dipandang menurut orang setempat adalah perkara buruk, yang adanya juga kita tinggalkan. Bukan karena menganggap itu haram, cuman karena itu menyelisih kebiasaan, sehingga jangan sampai dia direndahkan gara-garanya. Baik. Misalnya, kencing di jalan, kencing berdiri, kemudian di pinggir sungai sana, baik, di balik pohon pisang. Secara syariat, kalau tidak kelihatan auratnya boleh tidak? Boleh tidak, Mujahid? Boleh tidak? Makanya diperhatikan. Berusaha perhatikan Mujahid, Muhammad sudah besar-besar, berusaha perhatikan. Jangan merasa kecil terus, atau besar juga. Kalau dianggap kecil terus, nanti tidak besar-besar. Harus disikapi dengan besar. Boleh tidak angkasa? Haram? Berdosa? Indaga Akbar, hukumnya bagaimana? Soalnya tadi kasusnya kencing berdiri di balik pohon pisang. Dalam keadaan tertutup auratnya, tidak ada yang lihat, Boleh tidak? Masalahnya boleh, Rasulullah SAW dulu, kalau buang air di antara tempat yang disukai adalah hadapun au ha'isu nahlin. Yaitu tempat yang gundukan tanah atau apa? Renimbunan, enggak pohon, kurma. Cuma zaman itu enggak ada WC-WC kayak ini. Nah, jadi secara asal, nah puni-puni saja. Cuma terpani bila dari simuru sekarang untuk di antara para talabatul ilm, tentunya ini sangat naam buruk. Akan apa? Menurunkan muru'ah sekali. Walaupun asalnya halal. Karena ada tempat apa? Tempat buang air sudah disiapkan, ada tutupnya, naam rapat, apain? Naam tayyib di pinggir sungai, di naam balik pohon pisang. Tayyib. Ini contoh saja untuk kita tahu. Nah, bahwasanya perkara muru'ah naam lebih luas evanifilan dari sekedar apa perkara haram. Terkadang sesuatu sifatnya yang halal cuman apa? Cuman bertentangan dengan muru'ah. Juga disebutkan oleh para ulama, misalnya seorang talib kemudian apa jagongan di naam warung kopi, naam yang di situ orang biasa naam ngerokok, kemudian ngobrol tidak karuan ini dan itu, tempat orang-orang yang naam waktu bagi mereka tidak punya nilai. Ini tentunya bertentangan dengan muru'ah. Saya bertentangan dengan muru'ah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika yatajannabu mawadi'at tuhami wa in ba'udat. Demikian pula hendaknya dia menjauhi tempat-tempat tuham, tempat-tempat yang dia naam bisa terkena tuduhan apabila mendatanginya. Wa in ba'udat, walaupun tempat itu jauh. Tain. Nah, jauhi tempat-tempat yang akan apa menjadikan dia tertuduh, menjadikan dia naam dijadikan sasaran untuk su'udzon. Maka jangan dibiasakan untuk seseorang demikian keadaannya. Misalnya keluar malam-malam, menjadikan apa su'udzon di sini dalam kondisi yang menjadikan dia terkena tuhmah, terkena tuduhan untuk kita, maksudnya untuk para talabatul ilm. Walaupun lapar, mungkin lapar keluar malam-malam, pengennya beli makanan, cuman nah akan apa timbul suudan kalau tidak izin misalnya. Walaupun asalnya halal, orang nyari makan apa dilarang, cuman nah letakkan pada kondisi di mana seseorang menjauhkan diri dari apa hal-hal yang dia akan tertuduh atau disuudzoni oleh manusia. Wa la yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'ah. Dan jangan sampai dia melakukan sesuatu yang terkandung di dalamnya na'am pengurangan terhadap muru'ah dia. Yaitu apa? Sifat kemanusiaan dia. Jangan sampai sifat kemanusiaannya dia kemudian dapat turun condong kepada sifat binatang atau sifat syaitan. Aw ma yustankaru dhahiran wa in kana jaizan batina. Atau pada sesuatu yang secara zahir diingkari walaupun secara batin itu boleh. Seperti tadi contohnya apa, santri keluar malam, dia kelaparan. Keluar jalan sana ke utara sampai apa? Naam Sangubanyo sana. Baik. Zahirnya diingkari enggak? Diingkari zahirnya. Ngapain jalan malam-malam kamu? Baik. Walaupun batinnya boleh lapar. Nah. Baik, batinnya boleh. Ketika dicek secara batinnya dalam artian alasan ini sesuatu yang boleh secara syar'i, namanya orang lapar mencari kehidupan. Nah, khawatir mati sampai besok. Ya. Nah. Cuman yang demikian dijauhi karena apa secara zahir akan diingkari. Orang yang lihat misalnya Abu Muhammad lewat jalan, pasti akan besok lapar. Itu anak-anak jalan-jalan malam ngapain? Kan itu. Jelas sesuatu yang diingkari. Nah. Nah, makanya seperti ini dijauhi. Fa innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmah, karena sungguhnya dia itu akan apa? Akan memposisikan dirinya untuk tertuduh. Juga penting apabila ya pada hari-hari ini mumpung ingat berhubungan dengan muru'ah ini untuk main sepeda. Ya besar-besar apabila kalau tidak ada kepentingan keluar, tidak usah main sepeda ke sana kemari. Naam kebentungan main sepeda ke naam baik jalan selatan atau jalan depan, tidak usah. Naam baik. Tidak ada, sepeda itu alat untuk bantu kita ketika butuh. Nah, sehingga melancarkan urusan. Bukan sebagai alat untuk menghabiskan waktu dan mencari hiburan. Nah, misalnya sore jalan ke sana atau siang jalan ke sana, baik yang menjadi santri maupun yang tidak menjadi santri sini. Nah, hendaknya dijaga. Karena ketika Anda di tempat ini, semuanya akan memandangmu itu belajar di sini. Nah, walaupun tidak nyantri di sini. Nah, jangan sehingga apa? Tidak menjadi tuhmah. Oh, keluar sana ngapain? Ke bendungan, padahal bendungan orang, tempat orang nongkrong. Baik. Tuhmahnya, oh itu sweet-sweet karena yang sedang pada nongkrong. Tumbang. Nah, jadikan tempat tumbang walaupun apa? Dia batinnya mungkin nah, enggak. Enggak ada kesan. Baik. Maka ini penting mumpung sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Juga anak-anak apabila dibatasi. Nah. Baik, pagi-pagi enggak ada. Setelah sampai di Naam ma'had, sepeda di standar, kemudian ke masjid. Ya, dengarkan apa? Muhammad, Mujahid, ya, Abdullah, siapa lagi? Ibrahim, ya. Sampai di masjid atau sampai di pondok, sepeda enggak boleh masuk masjid. Nah, baik. Sampai di ma'had, ya, sepedanya di standar yang baik, kemudian apa? Masuk masjid berarti. Ketika istirahat, sudah tidak ada main sepeda. Nanti baru kalau pulang. Nah, pulang. Nah, kalaupun mau main sepeda, sekitar sini saja. Tidak usah keluar but-butan. Ada kritikan main juga. Nah, main balap-balapan. Nah, anak main balap-balapan. Kalau ketika ada motor lewat, ya. Nah, tidak main balap-balapan. Baik, itu lapangan, ada lapangan rumput itu. Jangan biar rumputnya tidak terlalu tumbuh tinggi kalian. Nah, main muter-muter sepeda situ kan juga menghalangi rumput tumbuh. Ya, baik, bagus di situ. Jumping-jumping. Nah, di tanah, tapi di tempat kita orang nggak melihat. Kalau pagi, nah sudah ada yang main sambil menunggu ami-aminya selesai belajar. Muter-muter sana jangan. Baik. Barakallahu fiikum, nas'alallaha at-taufiq. Fa innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmah. Na'am. Yu'arridu nafsahu lit-tuhmah wa 'irdahu lil-waqi'ah. Karena sungguhnya hal-hal tadi apabila dia melakukan perkara yang zahirnya diingkari. Walaupun apa? Batinnya sebenarnya boleh karena tujuannya sebenarnya tujuan yang na'am dibenarkan oleh syariat, cuma zahirnya dilakukan dengan bentuk yang apa? Bentuk yang mungkar, diingkari. Tayyib misalnya keluar. Biasanya di sini pakai sarung, keluar enggak pakai sarung. Biasanya pakai peci, tidak pakai peci disisir. Nah, ini tuhmah ini. Kayaknya lagi apa? Lagi caper ini. Nah, tapi nanti ada apa? Nah, karena hal-hal yang seperti ini harus dijaga oleh seorang thalib. Makanya kadang-kadang seseorang, kenapa kok saya terus yang dituduh? Karena tidak bisa jaga, tidak bisa jaga apa sikap. Dikit-dikit saya, kenapa kok saya terus? Ya karena tidak bisa jaga sikap, menunjukkan zahir yang senantiasa terkena tuhmah. Nah ini di sini pelajarannya. Dan menjadikan irqnya, kehormatannya bisa apa? Dicela. Ya, kehormatannya bisa dicela. Baik. Wa yuqi'un nas fil dhununi al makruha, sehingga apa, menjatuhkan manusia pada persangkaan-persangkaan yang dibenci. Nah. Dan ini juga jangan sampai kita menjadikan orang seudzon pada kita, penting. Jangan menjadi orang yang naam cuek bebek, dalam artian tidak peduli sudah apa kata orang. Nah, dalam artian dikatain jelek atau dikatain baik. Nah, jangan demikian. Kalau perkara itu kritikan adalah sesuatu yang sifatnya memang sesuai bagus, maka berusaha untuk memperbaiki. Memperbaiki, apalagi yang hubungannya dengan sifat dalam tata cara muamalah. Karena ini perkaranya lebih luas dari sekedar apa, hal yang muharram. Banyak hal-hal yang sifatnya asalnya mubah. Kalau kencing berdiri, kencing naam di pinggir jalan, kencing pinggir jalan asal tidak naam kelihatan auratnya, boleh. Nah, Rasulullah SAW kesan kencing, di sampingnya ada Hudzaifah. Untuk menunjukkan apa, bolehnya. Tapi bukan menjadi kebiasaan beliau demikian, tapi ini sebagai tasyri' bahwasanya hal itu asalnya boleh. Cuma jangan sampai sedang ngobrol-ngobrol afatnya, balik duduk kanan, saya mau kencing. Ya, ya ini jelas tidak betul. Nah, secara muru'ah. Nah, secara muru'ah. Taib. Wa yuqi'un nas fi dhununil makruha wa ta'zimil waqi'ah. Dan apa? Menganggap dosa naam orang yang terjatuh padanya. Nah, fa in ittafaqa wuqu'u syai'in min dhalika li hajatin aw nahwiha akhbara man syahadahu bi hilmih wa bi 'udrihi wa maqsudih. Kemudian seandainya saja naam berbenturan apa nilai, yaitu naam bersamaan terjadinya sesuatu dari hal-hal tadi, yaitu perkara yang zahirnya diingkari tapi batinnya sebenarnya boleh. Ya, apabila naam memang berbenturan atau bertepatan hal tersebut terjadi lihajatan aw nahwiyah, karena suatu kebutuhan atau yang semisalnya, akhbara man syahadahu bihalmi. Nah, dia hendaknya mengkhabarkan kepada orang yang apa, yang akan mempersaksikan dia. Nah, dengan kebijaksanaan dia dan juga apa, dengan udzur serta maksudnya. Oh, dia punya udzur, maksudnya demikian. Makanya apa nih bila ketika keluar apa, ya di antara salah satu untuk keluar dari seperti ini izin. Nah, dan istiqdan afanifillah penting. Nah, karena kita hidup bersama-sama. Nah, kita itu bersama-sama. Sehingga seorang tahu ada apa dengan bulan, ada apa dengan alam, tiba-tiba ada kelihatan. Baik. Sehingga apa? Seorang mengetahui undurnya, seorang mengetahui maksudnya. Apalagi kalau tadi keluar malam, oh keluar malam beli obat misalnya. Ini butuh orang yang mempersaksikan dia, sehingga ketika ada seudon, dia yang apa, mempersaksikannya. Karena kalau seseorang mempersaksikan dirinya sendiri, tentunya apa, orang alasan saja kamu, kan gitu. Ini bimbingan yang bagus dari Ibnu Jamaah, karena memang beliau naam taib betul-betul tulis kitab ini, naam berdasarkan apa? Wakil yang ada pada manusia. Jadi memang kalau kita perhatikan banyak hal yang memang apa sangat kita butuhkan dalam hidup kita ketika bermuamalah, ketika menuntut ilmu. Dan bukti hal ini akan nanti kita lihat dalam lembaran-lembaran kitab yang bagus ini. Taib. Tujuannya apa kok butuh mempersaksikan orang yang akan menjelaskan tentang udzur dan maksudnya kaila ya'zamu bisababi. Nah, aw yanfiru anhu fala yantafi'u bi'ilmi. Waliyastafida dzalikal jahilu bi. Agar dia tidak berdosa dengan sebabnya, yaitu dengan sebab na'am su'udzon yang ada. Nah, dengan sebab tuduhan-tuduhan yang muncul kepada si fulan tadi. Karena apa ikhwanillah? Orang yang su'udzon itu juga dosa, ya tidak? Su'udzon dilarang seperti itu. Nah, baik. Apalagi menetapkan suatu vonis yang pada zaman ini juga sering sering ikhwanillah orang bermudah-mudahan. Nah, dan yang paling parah apabila ketika seseorang memang sedang mencari-cari kesalahan. Makanya seorang alim apabila memang betul-betul hendaknya mereka menjaga tingkah lakunya. Contoh kasus saja apabila yang wakil. Apa yang terjadi pada Syekhuna Yahya Hamidahullah Ta'ala. Dulu di saat apa baru meninggalnya putra beliau Abdurrahman dalam perang. Ketika beliau sampai di Saudi bertemu dengan Ali Halabi. Disalami, orang mau takziah gimana? Muncul gempar Yahya Al-Hajuri bersama dengan Halabi salaman. Ini sudah manhajnya sudah sudah berubah ini. Manhajnya sudah bergabung dengan Ali Halabi. Padahal saat itu apabila orang mempersaksikan Ali Halabi menyampaikan takziah dia dan syekhnya menasihati ittaqillah. Menasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang ada pada dirinya. Dalam artian tentunya tidak akan mungkin seorang tidak mau. Dia tidak bisa. Atau lari ketika bertemu berpapasan, apalagi dia yang datang. Adalah masih muslim. Kemudian dijadikan sebagai salah satu hal untuk mencela. Yang demikian butuh untuk mereka-mereka yang memang asalnya sekedar seudon bisa apa? Bisa dijelaskan oleh yang mempersaksikan. Cuman mereka bukan sekedar seudon ya panikilah, mereka memang sebenarnya paham. Sebenarnya paham posisi itu posisi yang tidak dipermasalahkan, tidak perlu dipermasalahkan. Karena tidak ada mujalasah juga, tidak duduk-duduk. Sekedar bertemu bersalaman. Yang satunya memang mengungkapkan takziah, yaitu untuk menghibur atas meninggalnya sang putra. Kemudian juga ada na'al wasiat, dalam artian nasihat dari syekh. Ini contohnya. Tapi kaum ikhwanillah, kalau memang tujuannya sekedar mencari-cari keburukan, ya ini mereka memang tidak bermanfaat baginya penjelasan. Dan yang menjadi poin di sini kailaya'tama bisababi, agar dia tidak apa tidak berdosa dengan sebab su'udzonnya, yaitu mereka memang yang asalnya hanya tumbuh tuduhan, tumbuh di hati ini prasangka buruk. Nah, kalau terus menerus dibiarkan depan ifilah, ya kan menjadi dosa, ya tidak, prasangka buruk kepada saudara. Maka butuh dihilangkan dengan penjelasan. Atau apa nafilah, agar dia tidak lari dari mengambil manfaat dari ilmunya. Nah, agar tidak lari dari mengambil manfaat dari ilmunya. Karena seseorang kalau sudah seudon dengan seorang alim, ikhwanifillah, tidak mau belajar lagi. Cuman ketika ada yang menjelaskan, oh, kemarin udzur beliau seperti ini. Nah, misalnya seorang alim di jalan tiba-tiba kok, ngobrol dengan ibu-ibu misalnya di jalan berdua. Nah, itu mah. Kenapa? Oh, ternyata tadi nyerempet misalnya kemudian negosiasi atau pengen atau apa bertanggung jawab nabrak misalnya. Kan ini udzur, ya tidak? Nah, yang seperti ini butuh penjelasan. Waliyastafida dzalikal jahilu bih, dan agar orang jahil khonifillah mengambil na'am faedah dengan penjelasan tersebut. Baik, intinya dalam paragraf ini, nah, dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala agar seorang alim menjaga dirinya khonifillah dari hal-hal yang mengakibatkan dia terkena tuduhan atau menjadikan manusia su'udzon kepadanya dan menjadikan dia direndahkan dikarenakan pekerjaan yang buruk atau yang lainnya. Dan pekerjaan ini apabilalah ya kembali kepada urf, kebiasaan-kebiasaan setempat. Kalau dia mana manisila naik motor itu termasuk perkara yang tidak bagus. Nah, naik motor termasuk perkara yang tidak bagus. Maka yang naik motor itu biasanya orang-orang yang awal-awal belajar. Kalau mustafid itu tidak naik motor. Nah, bonceng melangkah saja aib. Nah, jadi para laki-laki kalau bonceng ya mengkreng. Nah, boncengnya mengkreng. Bahwa bedil tapi bongnya mengkreng. Baik. Nah, ini beda masing-masing tempat kebiasaan berbeda. Akhirnya kenapa khonifillah menurut mereka jelek sekali karena nah, laki-laki berdiri bokongnya nempel dengan yang belakangnya, nah ini buruk menurut mereka. Akhirnya yang belakang yang bonceng mengkreng. Ini masing-masing tempat tidak secara muru'ah. Baik. Qala wa lidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini lamma ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyyah fawalaya. Dan oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua orang laki-laki tatkala keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang bersama Safiyyah. Sampai saat itu mereka tidak tahu itu adalah Safiyyah, yang penting melihat Rasulullah berbincang-bincang dengan wanita. Fawalaya, maka kemudian keduanya pun segera berpaling, nah, pergi menjauh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, ala rislikuma innaha Safiyyah. Nah, pelan-pelan saja. Tidak usah apa? Terburu-buru. Nah, sesungguhnya ini adalah Safiyyah. Wanita ini adalah Safiyyah, istriku, bukan siapa-siapa. Baik. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala kedua sahabat tadi kemudian apa? Subhanallah. Maksudnya mereka kaget. Tidak mungkin kami seudon kepada engkau wahai Rasulullah. Para sahabat tentunya jelas tidak akan mungkin seudon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa? Inilah yang disebutkan di akhir ini. Inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Sungguhnya syaitan itu mengalir pada anak Adam itu melalui apa? Aliran darah. Na'am fakhiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Maka aku khawatir syaitan tersebut melemparkan di hati di hati kalian berdua sesuatu. Dalam sebagian riwayat syarra, melemparkan ke hati kalian berdua kejelekan sehingga timbul su'udzon. Nah, bisa saja awalnya tidak su'udzon, cuma syaitan yang khanifillah, apalagi dua orang nah sedang berjalan yang awalnya tidak mikir akhirnya di otak-atik tadi lihat siapa itu ya. Timpa, saling menimpali terus-terus-terus, siapa jadi? Hati-hati. Faru ya, nah, fatahlika, maka nah, kalian berdua pun menjadi celaka. Cuma riwayat fatahlika al-Fanifillah di sini kita tidak mendapati sanadnya dalam Sahihin, juga dalam kitab-kitab yang lain. Nah, jadi di awal hadis nah, Sofiyah kalau disempurnakan bagus, al-Fanifillah hadis ini bagus, padanya dibangun na'am faidah-faidah dan kaidah yang banyak. Hadis Sofiyah terutama untuk mencegah su'udzon, dan hadis ini juga merupakan dalil untuk kaidah apa? Dar'ul mafasid dan saddud dari'ah, menutup celah-celah keburukan. Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu 'alaihi wa sallam al-'afiyah wa salamah.